السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، خذ بالله رحمني ورحمكم الله. إن شاء الله kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Mulakhas Fikhi karya Fadilatul Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan rahimahullah ta'ala hafidhahullah ta'ala. Qala rahimahullah ta'ala wa sifatu al-mu'tabaratu fil mu'addin. Penjelasan tentang sifat yang mu'tabar, yang dianggap itu adalah baik, fil muadzin, pada seorang muadzin, ayyakuna sayyata, hendaklah dia adalah seorang yang suaranya keras, li'annahu ablagu fil i'lam, karena hal tersebut itu lebih mengena ketika melakukan pemberitahuan i'lam, pemberitahuan akan waktu azan. Aminan, dia seorang yang amanah. Li'annahu mu'taman, karena dia adalah orang yang diamanahi. Yu'tabaru azanuhu fi dukhuli waqti shalati was-siyami wal-iftar. Diperhitungkan azannya ini untuk menentukan waktu salat, waktu puasa dan waktu berbuka. Jadi karena dia ini seorang yang diamanahi, maka hendaklah dia seorang amin, seorang yang dipercaya. Wa yakunu aliman bil waqti, dan hendaklah dia seorang yang mengetahui waktu, yaitu waktu salat. Liyu'adzina fi awwalihi, supaya dia adzan di awal waktu. Dan ini yang harus dipegang oleh seorang muadzin. Tidak seperti yang terjadi di sebagian tempat, yang ini merupakan perkara yang sangat memprihatinkan. Bahkan hal ini terjadi di waktu-waktu Ramadan, di waktu-waktu berbuka, atau di waktu-waktu ketika sahur. Mereka tidak amanah. Terkadang mengumandangkan azan sebelum waktu maghrib, 1 menit atau 2 menit. Ini khianat, mengkhianati kaum muslimin. Berapa banyak di antara kaum muslimin yang ibadahnya ini bisa dikatakan tidak sah dikarenakan perbuatannya. Qala wal adhanu 15 jumlatan, dan adhan ini ada 15 jumlah, 15 kalimat. Ya, 15 kalimat. Walaupun nanti insyaallah di akhir kita akan jelaskan beberapa tata cara adhan. Ya, beberapa tata cara adhan. Kama kana Bilalun yu'adzinu bihi fi hadrati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daiman. Sebagaimana yang dilakukan oleh Bilal, dia melakukan azan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu, dan ini dilakukan selalu. Ya, selalu dia lakukan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yustahabbu ayyumahila bi alfadil adzan. Dan disunnahkan dia memperlambat lafad-lafad adhan. Jadi tidak mempercepatnya. Mempercepat lafad-lafad adhan. Tetapi disunnahkan baginya untuk memelankan lafad-lafad adhan. Min ghairi tamtitin. Tetapi tidak dipanjang-panjangkan. Wala maddin mufritin. Yaitu di mendayu-dayu. Tidak boleh. wa yaqifa ala kulli jumlatin minhu, dan berhenti di setiap jumlah dari jumlah adzan. Wa yustahabbu an yastaqbila al-qibla, dan disunahkan menghadap kiblat halal adzan ketika adzan. Wa yaj'ala usbu'aihi fi udunaihi, dan si muadzin ini meletakkan kedua jarinya di telinganya. Li'annahu arfa'u lis-saut, karena hal tersebut bisa membantu tingginya suara. Wa yaltafita yaminan 'inda qawlihi hayya 'alas-salah, dan dia menoleh ke arah kanan ketika membaca hayya 'alas-salah. Wa shimalan 'inda qawlihi hayya 'alal-falah, dan menoleh ke arah kiri ketika membaca hayya 'alal-falah. Sebagian ulama berpendapat ketika membaca hayya 'alas-salah, yang pertama ke arah kanan, kemudian ketika hayya 'alas-salah yang kedua ke arah kiri. Begitu juga di bacaan hayya 'alal-falah, yang pertama ke arah kanan dan yang kedua ke arah kiri. Al-amru fihi wasi', dalam hal ini perkaranya luas, artinya boleh mana yang dilakukan oleh muadzin maka tidak mengapa. Wa yaqulu ba'da hayya 'alal-falah, dan mengucapkan setelah hayya 'alal-falah as-saniyah yang kedua, min adzanil fajri, pada adzan subuh, khasatan khusus, dia membaca as-salatu khairun minan naum, marrataini, dua kali. Dalam hal ini juga terjadi khilaf di antara ulama, insyaallah nanti pada saatnya akan kita jelaskan. Li'amrihi sallallahu alaihi wasallam bidzalik, karena perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut. Li'annahu waqtun yanamun nasu fihi ghaliban, karena waktu tersebut, waktu subuh, adalah waktu kebanyakan manusia tertidur. Kemudian wala yajuzu az-ziyadatu ala alfadil adan, dan tidak boleh menambah lafad pada adan bi azkarin ukhra, dengan zikir-zikir yang lainnya, qablahu wala ba'dahu, baik itu zikirnya diucapkan sebelum adan atau setelah adan. Yarfa'u biha sautahu, yang dia mengeraskan bacaan tersebut, ya, li'anna dhalika minal bid'ah al-muhdatsah, karena hal tersebut termasuk bid'ah yang baru di dalam agama. Fa kullu ma yuf'alu ghair al-adhani thabit as-thabiti 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa huwa bid'atun muharramah, maka setiap apa yang dikerjakan selain adzan yang telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka itu adalah bid'ah yang diharamkan. Katasbihi, seperti tasbih yang diucapkan sebelum adzan atau setelah adzan. Wan nasyid, atau bahkan lagi nasyid, seperti selawatan, wad du'a, dan doa, wassalah, wassalam ala Rasul, selawat dan salam kepada Rasul. Jahran, secara keras, dibaca dengan keras, qoblal adzan au ba'dah, yang dibaca setelah adzan, sebelum adzan atau setelahnya. Fakullu dhalika muhdatsun mubtada'un, seluruhnya itu adalah perkara yang baru dan perkara bid'ah. Yahrumu fi'luhu, diharamkan hal tersebut dilakukannya. Wa yajibu inkaruhu 'ala man fa'alahu, dan wajib mengingkarinya terhadap orang yang melakukannya. Insyaallah nakta bila هنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.